Allahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Waqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, fa'innaka idha arafta anna al-insana yakfuru bikalimatin yukhrijuha min lisaniha wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Berikan kata beliau, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ, maka jika anda sudah mengetahui, jika anda telah mengetahui, أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ, bahwasanya seseorang dapat kufur, dia dapat keluar, dapat kufur, dapat kafir, dia bisa kafir bi kalimatin, hanya karena sebuah kalimat, yukhrijuha, yang dia keluarkan, yang dia lontarkan, min lisanihi, dari lisan dia. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun, terkadang dia mengucapkannya karena dia bodoh. Fala yu'daru bil jahli, maka dia tidak diberi udur atas kejahilan dia tadi. Ya. Naam barakallahu fikum. Ini kalau orang tersebut bukan baru masuk dari Islam, atau orang tersebut bukan tinggal di negeri yang jauh, atau dia hidup di masa patra, dia tinggal di negeri yang jauh pedalaman, sehingga tidak mendapatkan akses informasi Islam. Ya, enggak ada dai, enggak ada buku, enggak ada internet, ya. Enggak ada ya tetangganya yang ngasih tahu, enggak ada ustadz di situ. Nah, ini yang kata para ulama diberi udzur. Diberi udzur maksudnya apa? Tidak dikafirkan. Nah, kata para ulama, dikafirkan zahirnya, bukan batinnya. Dikatakan tetap perbuatannya adalah perbuatan kufur. Ini bagi dua orang yang tadi. Selain dari situ, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, maka dia kufur dan dia tidak diberikan toleransi karena ketidaktahuannya tadi. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Hah? Kenapa? Karena dia berpaling. Dia enggak mau tanya. Ya, barakallahu fi. Tanya sekarang siapa yang mau baca? Ah, Fikri baca, Fikri. Sini udah baca belum? Belum juga. Tuhbitu amalahu. Jadi mufiah Allah wa arada an yamna Allah an yam Ar-Roma. Ar-Roma butunan wa ajnaba asinatan wa ajnaba inda liqa'i wa ajbana wa ajbana inda liqa'i yasumuna annahum qaluha min babil masri wa yaqta'una biha at-tariqa bi zahmin qala Allahu fihim qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dalla ala annahum mu'minuna fil awwal falamma qalu hadhihi al-kalimata kafaru wal iyadu billahi ma'a annahum yaquluna min babil masri wal la'bi wal la'ibi baik. Nah, siapa lagi yang belum baca? Segera. Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan. Qad yaqulul insanu kalimatan minal kufri. Terkadang seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat tersebut mengandung unsur kekufuran. Ternyata tuhbitu amalahu kullahu. Gara-gara satu dua patah kalimat tadi menghapuskan semua amal dia. Karrajulilladzi qala, semisal seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu jalla wa ala, maka Allah taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya, siapa itu yang bersumpah atas namaku, alla aghfiru li fulanin, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ya, dia ngomong begitu kan? Apa kata Allah? Inni qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni si fulan yang kamu bilang tidak akan aku ampuni, dan aku menghapuskan, menggugurkan amal-amalmu. Gara-gara sebuah kalimat. Ya. Taib. Itu adalah kalimat wahidah. Kalimat satu kalimat aja. Satu patah kalimat. Ya. Barakallahu fikum. Tajarra'a fiha ala Allah. Wa arada ayyamna Allahu ayyaghfira lihada al-mudnibi. Yang dilontarkan secara lancang. Ya, dalam kalimat tadi atas nama Allah yang dia inginkan, dia maksudkan bahwasanya Allah akan menolak mengampuni si pendosa tadi. Fallahu jalla wa ala ahbata amalah, namun Allah menghapuskan amal-amal dia. Ya, wa ghadiba alaihi, dan Allah pun murka kepadanya. Wal insanu qad yatakallamu bimithli hadhihi al-kalimati. Seseorang terkadang mengucapkan semisal kalimat ini. Ya, wa nahbiha, dan semisalnya. Fa yakhruju min dinil Islam, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Ya, gara-gara satu kalimat. Ya, kenapa demikian? Karena dia dibangun di atas kaidah iman itu qaulun wa amalun. Kalau ada qaul dia, ucapan dia yang ternyata membuat dia batal dari Islam, maka copot imannya. Sebagaimana ada ucapan dia yang baik, naik imannya. Ucapan dia yang jelek, turun imannya. Ucapan dia yang membatalkan iman dan ini disepakati oleh para ulama, maka copot imannya. Semisal istihza biddin, sepakat para ulama, ini pembatal keislaman. Ya. Taibar kalabikum. Ini ijma para ulama, dikutip oleh Syekh bin Bas di Subulus Salam, ya. Di penjelasan keenam, pembatal keenam, makanya istihza bidin. Ini ijma. Enggak ada terima udzur bil jahl. Karena kalau udah ngolok-ngolok itu bukan jahl tuh. Udah nentang itu. Udah ngelawan itu. Enggak ada udzur bil jahl. Ya barakallahu fikum. Kalau lagi mengejek-ngejek, udzurnya cuma satu. Itu apa? Dipaksa. Ya dipaksa. Itu aja. Taib. Fallahu jalla wa ala ahbata amal. Mana lagi tadi? Falladhi ma'an Nabi sallam. Maka orang-orang, ada orang yang bersama Nabi. Ikut perang bareng Nabi, perang Tabuk. Lama qalu, tatkala mereka berkata, ini satu orang aja, yang lain nyimak. Ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula yarghaba butunan wa akdhaba alsinan wa ajbana 'inda al-liqa'. Kita enggak pernah melihat semisal para qurra' kita. Qurra' di sini maksudnya ahli ilmu. Semisal orang-orang alim kita itu yang paling memprioritaskan urusan perut, yang paling berdusta lisannya, yang paling pengecut indaliko ketika berjumpa musuh maksudnya. Ya, semua yang mereka maksudkan di sini, yang mereka maukan di sini, nahum qaluha min babil mazah. Mereka menyangka bahwasanya mereka mengucapkan kalimat ini karena ya bercanda. Ya, bercanda. Yang mereka maksudkan itulah sahabat dan Rasulullah SAW. Wa yaqta'una biha at-tariqa. Ya, yaqta'un, mereka dapat memotong, memangkas biha dengan bercanda-bercanda kayak gitu tadi at-tariqa, jarak jalan. Ya, sambil ngobrol, bercanda, jalan. Qala Allahu fihi, maka Allah berfirman tentang mereka, qul abillahi wa yati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian lagi minta udzur, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Dalala annahum mu'minun. Ini menunjukkan bahwa mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beriman. Ya, wa fil awal sebelumnya, ketika mereka sebelum mengucapkan tadi kalimat ejek-ejek tadi. Falamma qalu hadhil kalimati kalimata, namun tatkala mereka mengucapkan kalimat ini, kafaru, maka mereka kafir, waliyadu billah, semoga kita berlindung pada Allah, ma'annahum yakulunaha min babil mazhi wal laib, padahal mereka mengucapkannya ya karena sedang gurau, bercanda saja, main-main. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma gurau saja, main-main saja, enggak serius. Allahumma musta'an. Ya, tidak dikasih udzur. Allah katakan, la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur. Ya. Jangan kalian minta udzur lagi. Tabarakallahu fiikum. Ini jelas ya. Ada itu di YouTube ceramah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr mengenai poin ini di kasus syubhat. Mengenai poin ini di kasus syubhat. Nanti saya kasih linknya di grupnya. Linknya dengerin. Ya, di dalam bentuk MP3 juga ada di Google. Kalau di YouTube enak satu-satu. Ya, barakallahu fikum. Syekh Abdul Razak menjelaskan. Ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, membedakan antara perkara yang zahirah ya dengan perkara yang khafi. Ini juga madhab Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, di Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah menjelaskan mana yang zahirah, Ibn Taymiyah langsung memberikan contoh. Yaitu perkara musyrik, syirik akbar. Khafiyah dijelaskan pula oleh Ibn Taymiyah. Nanti saya upload juga di grup insyaallah foto kitabnya. Ya, sebagian orang enggak mau bedain zahirah khafiyah, enggak mau bedain. Ya, padahal a'immatul dakwah tidak mengambil dari kantong mereka sendiri. Kalaupun mengambil dari kantong mereka sendiri, memangnya kenapa? Mereka mujtahid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mujtahid. Nah. Ya, barakallahu fikum. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengambil dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengambil dari kantongnya sendiri, beliau mujtahid. Kalaupun dikatakan mengambil dari kantong, beliau mujtahid. Ternyata beliau mengambil juga dari para a'immatus salaf. Dari para fuqaha di buku-buku fikih. Ya, barakallahu fikum. Nah, Syekh Abdul Razak, kembali ke Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan di poin ini di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Kadang seorang melontarkan sebuah kalimat yang dia ucapkan dalam keadaan dia tidak tahu dan dia tidak diberi uzur akibat ketidaktahuannya tadi. Nah, kalau sudah jelas Al-Quran sampai kepada dia, kata Syekh Abdul Razak, maka hujah telah tegak pada dia. Ya liunzirakum bihi wa man balak, agar aku memberikan peringatan kepada engkau dengan Al-Quran ini dan orang-orang yang sampai kepadanya. Syekh Abdul Razak berdalil dengan itu aja. Ya, berdalil dengan itu aja. Maka hujah telah tegak. Ya Al-Quran ada. Oh saya enggak pernah baca Quran. Ya salah sendiri. Saya baca Quran tapi enggak tahu artinya. Ya salah sendiri. Kenapa lalai? Ya, kenapa lalai? Udah dikasih kitab kok lalai. Nah, barakallahu fikum. Ini mu'rid ini. Ini sejolim-jolimnya orang kayak begini. Wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan kemudian dia berpaling darinya. Dikasih tahu malah bandel. Ya dikerasin dikit di malah nuduh Wahabi. Nah. Allahu musta'an. Ya barakallahu fikum. Ya. Maka Syekh Abdul Razak menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membedakan antara perkara yang zahirah dan khafiyah. Kalau yang zahirah itu yang tidak dapat udzur. Ya, ini yang bicara Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar yang beliau bermadzhab dengan mazhab bapaknya. Ya. Bapak mazhab bapaknya jelas ya di buku yang pernah saya kirim di grup. Ya. Nah, itu bapaknya jelas. Bapaknya bermadzhab dengan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz bermadzhab dengan A'immatud Da'wah. Tabarakallahu fikum. Dan Syekh Abdul Razak juga murid dari Syekh bin Baz. Ya. Syekh Abdul Razak jelas madhabnya, jelas sejelas matahari di siang bolong, ya, di buku-buku beliau, di ceramah-ceramah beliau mengenai hal ini, enggak ada sedikit pun kesamaran. Barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Udah dibaca belum? Tadi syarahnya udah ya. Sekarang kematannya. Ya. Waqad yaqulu wa huwa yadunnu annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala. Ya, dan terkadang si musyrik ini, ya, terkadang dia mengucapkannya karena menyangka hal tersebut, ucapan tersebut dapat mendekatkan diri dia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama kana yadhunnu al-musyriku, sebagaimana hal ini dahulu disangka oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Nah, lagi pikri, dibaca lagi. Taib. Terus, haulai. Ayakulu kalimat al-kufri, yaitu mereka ia mengucapkan sebuah kalimat kekufuran, wahuwa yadunnu annaha tuqarribuhu ila mithli ma yaqulu al-musyrikun, yang dia mengucapkan sebuah kalimat kekufuran dan dia menyangka bahwa kalimat kekufuran tersebut dapat mendekatkan dia kepada Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh musyrikun ketika mereka melakukan kekufuran, mereka sangka ini adalah upaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kata mereka, kami enggak beribadah kepada dia kok, melainkan agar peribadatan kami kepada berhala yang merupakan wali-wali ini dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Nah, saya tadi udah bilang, antum cari di YouTube ceramah Syekh Abdul Razak mengenai syarah Kasyful Syubhat ini, di bab ini, ya, yang Syekh Abdul Razak mensyarah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, waqad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan di situ ini pada perkara yang zahirah. Ya, bukan yang khafi. Yang zahirah Syekh Abdul Razak menjelaskan contoh-contohnya. Dan beliau cuma membawakan satu dalil. Itu ada di YouTube. Nanti saya kasih linknya. Ya. Liunzirakum bihi wa man balak. Udah bawain itu aja. Satu dalil aja. Agar aku ya memberikan kalian peringatan dengan Al-Quran ini dan orang-orang yang telah sampai kepadanya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi a'immatud da'wah membedakan kasus zahirah, kasus khafiyah. Ya. Ada, kalau ada tadi saya ulangi. Kalau ada orang-orang menyatakan, oh enggak ada, sama semua, itu omongan dia aja sendiri. Imamatul Dawah membedakan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak ngambil dari kantongnya sendiri. Kalaupun ngambil dari kantongnya sendiri, berhak beliau mujtahid. Nah, ternyata beliau mengambil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini di Majmu' Fatawa. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah memberikan contoh mana kasus-kasus yang zahirah. Makanya di buku-buku fikih itu di Kitab Riddah jelas sekali. Ya, para fuqaha menjelaskan contoh-contohnya. Ya, saya pernah bikin kajian itu, ya, Minhajut Thalibin An-Nawawi, buku fikih madzhab Syafi'i, Kitab Riddah. Ya, ada di Telegram rekaman kajiannya. Ya, pembatal-pembatal keislaman dalam madzhab Syafi'i. Al-Haitami punya buku khusus Al-Ilam bi Quwatil Islam, 400 pembatal keislaman. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 10 itu adalah cabang. Apa? 10 itu muara dari 400 yang disebutkan oleh Al-Haitami. Ya. Semisal siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ya, maka dia kafir. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sa'a madzhabahum kafara. Ini juga sudah ada di Al-Haitami. An-Nawawi di Raudhatut Thalibin juga menyebutkan demikian. Ya. Jadi apa yang disebutkan An-Nawawi di Raudhatut Thalibin dengan di Minhajut Thalibin memang beda redaksi. Ya, memang beda. Kayak tadi siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi Nasrani itu enggak ada di Minhaj. Ya, tetapi ada di Raudhatut Thalibin, saling melengkapi. Kalau di At-Tahqiq memang tidak ada Kitab Riddah. Ya, di kitab fikih An-Nawawi yang lainnya itu At-Tahqiq memang itu buku ringkas buat pemula lah Imam Nawawi nulisnya itu. Ya, kalau orang udah selesai dari Matan Abu Syuja, dia sudah menghafal, sudah menghafal syarah-syarah yang ringan dari Abu Syuja, dia boleh belajar tahqiq sebelum nanti masuk ke Al-Minhaj, ya, Minhaj Talibin. Nah, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Kalau mau lebih lanjut masalah ini, baca buku Aridul Jahal, ya. Aridul Jahal. Bahkan di kitab Aridul Jahal juga dibawakan kutipan berbagai perkataan imam madhab perwakilannya, ya, misalnya Ibn Abdul Bar dari kalangan Malikiyah, ya, dan seterusnya. Mana lagi tadi? Nanti ya ditonton itu ya, apa penjelasan Syekh Abdul Razak, ya, di Kasbu Syubhat di poin yang ini. Memang saya nggak hafal di nomornya, tapi kalau di setiap videonya itu ada tulisan matannya, ada tulisan matannya. Nah, pas matan yang ini, antum klik. Dengerin, ya, bagaimana istidlal dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar yang menguatkan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ini madhab A'immah, madhab Syekh bin Baz, madhab Syekh Fauzan. Tidak jelas lagi, tidak ada kesamaran. Kalau ada orang nyomot-nyomot perkataan Syekh bin Baz, ini tapi Syekh bin Baz, ya, ini sudah dibantah di Al-Furuq. Ya. Sama kayak orang tidak tahu malu ngutip perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Ilah Al-Qasim, ya, untuk menyatakan tapi Syekh ini enggak mengkafirkan. Nah, ini diketawain ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ini enggak malu dia. Nah, ini menandakan dia jahil terhadap fikih pemahaman A'immatud Da'wah. Ya. Siapa yang paling tahu perkataan A'immatud Da'wah otodidak dia atau perkataan A'immah? Ini pentingnya memahami perkataan imam lewat perantara para ulama. Makanya ngeri kalau buku-buku kayak gini dipahami secara otodidak. Ya, jangan sampai dia baca Kasbu Syubhat, malah syubhat itu adalah di dia. Ya, buku ini ditulis untuk pembela musyrikin, bukan buat kaum musyrikin. Ditulis untuk siapa? Muhammad Ibn Fairuz Al-Ahsa'i, seorang alim, seorang yang buta sejak umur 3 tahun, wafat sampai umur 75 tahun, menghafal Quran, menghafal matan-matan nahwu sampai alfiyah, menghafal matan-matan hadis, namun menjadi pengacara musyrikin di Ahsa' yang menentang nomor satu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sampai akhirnya Allah hinakan dia ketika Muhammad bin Saud di Diriyah membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terusirlah dia lari ke Basrah dan mati di Basrah, dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menandakan juga banyaknya ilmu enggak menunjukkan benarnya akidah. Ada orang sampai doktor kuliah S3 tapi pemahamannya la ilaha illallah. Ya. Makanya nanti dijelaskan nih di matan berikutnya, waqad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun. Ya, terkadang musuh-musuh dakwah tauhid itu punya ilmu yang banyak, kitab-kitab, punya hujah. Ya. Makanya kalau ahli tauhid memble pemahamannya, usul salasa enggak ngerti, qaidul arba enggak ngerti, itu mau apa? Mau berantem pakai fisik, hah? Mau ngapain? Mau main smackdown. Ya, mesti punya hujah. Ya. Makanya ini penting buku ini dipelajari kasbus syubhat untuk membantah syubhat mereka. Ya. Kalau enggak ngerti, terus mau ngapain? Ya, mau ngadepin musyrikin pakai apa? Pembela musyrikin pakai apa? Mau pakai otot, la ilaha illallah. Mau pakai apa? Minimal syubhat ini kita bantah untuk memproteksi diri kita sendiri dari segala macam serangan-serangan musyrikin dan pembelanya. Syukur-syukur kita ikut bisa berpartisipasi, punya peran terhadap kaum muslimin, kita ikut membantah itu sehingga kaum muslimin ya bisa Allah selamatkan akidahnya lewat peran bantahan kita. Ini syukur-syukur ini yang kedua. Tapi target pertama tadi ya memproteksi diri sendiri. Paham sini? Ngerti ya? Siapa lagi yang belum baca Nugraha ya? Terus di matan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah taala wa khususan inil hamaka Allahu ta'ala maqassa an qaumi Musa alaihi salatu wassalam ma'asilahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum alihah fahina idin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hada wa amsalihi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, khususan tarabi lagi ya, tarabi khusus in alhamaka Allah ya, tarabi khusus lagi kata beliau rahimahullah taala ya, apabila Allah mengilhamkan kepada anda, memberikan kepada anda pemahaman. Maqassan qaumi Musa, apa yang telah Allah kisahkan mengenai kaumnya Musa. Ma'asalahihim wa ilmihim, kaumnya Nabi Musa itu soleh, berilmu, langsung belajar kepada Nabi Musa. Bukan ikut daurah ustaz kabir, langsung ngaji ke Nabi Musa. Subhanallah. Annahum atauhu, namun mereka ternyata datang kepada Nabi Musa. Qailina, seraya mereka berkata, ija'allana alihah, ija'allana ilahan kamalahum alihah. Ini sudah jelas melihat burhan laut merah terbelah buat mereka, laut merah tenggelam lagi normal untuk menenggelamkan musuh mereka. Melihat jelas sampai ke Mesir atau afwan, sampai ke Syam, ke Palestina, melihat musyrikin di sana nyembah berhala, mereka minta kepada Nabi Musa. Ya, buatkan untuk kami dong Tuhan juga sembahan sebagaimana mereka punya Tuhan. Na'udzubillah. Ya. Fahina idin, maka ketika itu ya'dhumu hirsuka, maka semakin besarlah kesungguhan anda. Wa khauf, untuk belajar tauhid. Wa khaufuka, dan semakin besarlah ketakutan anda dari perkara kesyirikan. Alama yukhallisuka, dari hal-hal yang dapat membebaskan anda min hadza, dari hal seperti ini, wa amsalihi, dan yang semisalnya. Ay barakallahu fi. Ya, baca sini Nugraha. Hum banu Israel alladzina amanu bi Musa wa kharaju ma'ahu min Misra haythu amarahu Allah ay yakhruja bihim firaran min Fir'auna fa khafiya alayhim hadha al-amru ma annahum ulama'u wa fihim salahun wa taqwa wa taqwa wa kharaju ma'a Musa مقاتلين لفرعون وقومه فلما أتوا على قوم يأكفون على أصنام لهم أرادوا تقليدهم بذلك وطلبوا من موسى فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأنكر عليهم موسى hadhihi al-maqalata wa akhbara annahum wa akhbarahum anna amala haula'i al-qaumi syirkun billahi fandur kayfa khafiya 'alaihim hadha al-amru mimma yadullu 'ala khuturati al-jahli bitauhid. Fandur kayfa khufiya 'alaihim hadha al-amru mimma yadullu 'ala khuturati al-jahli bitauhid wa 'adami ma'rifatin haqiqat. Wa 'adami ma'rifati haqiqati syirki bimma yusabbibu anna al-insana qad yaqulu al-kalimata allati tabtadi al-kufra wal khuruja min ad-dini wa huwa la yadri la yukhlisuka min hadha wa amthalihi illa al-ilmu an-nafi'u alladhi bihi ta'rifu at-tauhida min asy-syirki fatahdharu bihi min al-qawli aw al-fi'li alladaini yuqi'anika fi syirki min haythu la tadri wa hadha yadullu ala butlani qawli man yaqulu inna man qala kalimat al-kufri aw amal al-kufri la yakfuru hatta ya'takida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'alu wa man yaqulu innal jahila yu'dharu mutlaqan wa kana biimkanihi an yas'ala wa yata'allama wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ilal ilmi wal hadisi fi hadha dhamani. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kaum Musa hum Bani Israel, kaumnya Musa adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Alladzina amanu, yang mereka beriman. Ini kisah ini nanti ada juga di bab terakhir atau di bagian akhir kasus pesubat ini. Ya, mengenai bagaimana orang yang berbuat syirik karena kebodohan kemudian diberikan peringatan. Dan dia berhenti saat itu juga, maka dia tidak dikafirkan. Nanti Syekh juga membawakan tentang hadis tentang apa? Zatu Anwat. Orang-orang yang baru masuk Islam dari Fathul Mekah. Ya, hadis Waqid Al-Laisi. Ini hadis yang ma'ruf. Ya, mereka baru masuk Islam. Yang dia menyatakan, nahnu hadithuna ahdin bikufrin. Ya, kami baru saja melepaskan kekufuran, baru masuk Islam. Ikut perang Hunain. Melihat di perjalanan, melihat orang-orang musyrikin. Ya, menggantungkan senjata mereka cari berkah di pohon-pohon, maka mereka ikut-ikutan minta ij'alana dzat anwat kama lahum dzat anwat. Wahai Rasul, bikinkan kami kayak gitu dong, dzat anwat, kayak mereka itu punya dzat anwat. Ya, maka dihardik oleh Rasulullah SAW, Allah akbar inna hasunan kultum kama qalat banu Israila li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ya, kata Nabi SAW, Allah Akbar, ini adalah sunnah. Artinya ini kalian ini cuma ngikut-ngikutan ini. Ya, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ya, Musa kepada kepada Israel kepada Musa. Buatkan kami berhala dong. Nah, mereka para sahabat yang ini berhenti. Kalau mereka terusin maka mereka kafir. Paham enggak sini? Enggak kayak sekarang udah dikasih tahu, Pak, itu syirik, malah bandel. Al-Bandul, dasar kamu Wahabi. Nah, Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya, kata Syekh, kharaju ma'ahu min Misra, mereka keluar bersama Musa dari Mesir. Haitsu amarallahu, ketika Allah perintahkan demikian. Ayakhruju bihim. Allah perintahkan pada Musa untuk keluar bersama mereka Bani Israel. Firaran min Fir'auna. Ya, karena lari dari kejaran Fir'aun. Fa khufi 'alaihim hadzal amru. Namun perkara ini tersamarkan oleh mereka. Perkara tauhid ini. Ma'anahum ulama'um, padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Wa fihim shalahun wa taqwa. Mereka memiliki kesolehan, ketakwaan. Mereka ngaji langsung kepada Nabi Musa, bahkan Nabi Harun. Mereka ngajinya punya dua syekh, Nabi Musa, Nabi Harun. Ya. Subhanallah. Nabi ini bukan cuma dua ustaz kabir, dua syekh kabir. Dua nabi, dua rasul yang mulia. Yang satu bahkan masuk rombongan ulul azm. Nabi Musa alaihi salam, kalimullah. Ini ngajinya langsung hadap-hadapan. Tinggal bareng lagi, mandi bareng di sungai yang mereka kurang ajar itu. Ngegosipin Nabi Musa. Nabinya sendiri digosipin tuh Bani Israel tuh. Nabinya sendiri digosipin. Padahal mereka yang enggak punya adab, enggak mandi telanjang, Nabi Musa enggak mau. Ya. Kalau telanjang bareng-bareng gitu. Digosipin sama mereka. Jangan-jangan tuh kurang ajar itu. Nabinya sendiri digosipin. Nah, itu Bani Israel tuh. Allahu musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Kharaju ma'a Musa, mereka keluar bersama Musa. Muqati'ina li Fir'aun, untuk mengasingkan diri, melarikan diri dari Fir'aun. Wa qaumi, dan kaumnya Fir'aun. Falamma atawala qaumin. Nah, ketika mereka sudah selamat di Syam. Ya, mereka datangi suatu kaum. Ya'kifuna 'ala asnamin lahum. Yang kaum ini itikaf di berhala yang punya mereka. Aradu taqlidahum. Nah, Bani Israel ingin taklid kepada kaum tadi. Fidalika, dalam kasus ini. Talabu min Musa. Mereka minta pada Musa. Faqalu, mereka berkata, ija'alana ilahan kemalahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami berhala. Kayak begini, sebagaimana mereka juga punya berhala. Ya, fa angkara alaihi Musa hadhil maqalata, maka Musa mengingkari pernyataan ini. Wa akhbarahum, dan Nabi Musa mengabarkan kepada mereka, anna amala haula'il alqaumi syirkun billahi azza wajal. Nabi Musa mengabarkan perbuatan mereka, kaum tersebut, adalah kesyirikan kepada Allah azza wajal. Fanzur, kata Syekh, kaifa khufiya alaihim hadzal amr. Bagaimana perkara penting yang mendasar dalam bab yang vital, krusial. Perkara akidah, surga neraka, tauhid atau syirik. Ternyata tersamarkan oleh mereka. Ya, tersamarkan oleh mereka, Allah musta'an. Mimma yadullu ala khuturatil jahli. Hal ini menunjukkan, ya, di antara hal yang menunjukkan bahayanya kebodohan bitauhid, kebodohan terhadap tauhid. Ya. Wa adami ma'rifati haqiqati syirki, dan tidak mengetahui hakikat kesyirikan. Ini bahaya sekali. Mimma yusabbibu annal insan, dari hal-hal yang akan menyebabkan seseorang qad yaqulul kalimatal kalimata. Ya, nanti dia terkadang mengucapkan sebuah kalimat allati taqtadi al-kufra, yang kalimat tersebut menunjukkan kekufuran. Ya. Wal khuruj min ad-din, dan yang akan berkonsekuensi kepada kekufuran, keluar dari Islam, dari agama Islam, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Ya. Wala yukhallisuka, maka tidak ada yang dapat membebaskan anda min hadza wa amsari, dari kasus ini dan semisalnya. Illa al ilmu an nafi'u, kecuali ilmu yang bermanfaat, taufik dari Allah, Allah memberikan ilmu kepada anda. Alladzi bihi, yang dengannya ta'rifu tauhid, anda akan dapat mengenal tauhid minasyirki, mana tauhid mana syirik. Wattahdhar bihi minal qaul, dan anda pun akan dapat waspada dari sebuah ucapan awil fi'li atau dari sebuah perbuatan. Alladaini, yang keduanya yuki'anika, yang keduanya dapat menyebabkan anda terjerumus misyirki, ke dalam kesyirikan. Min haitsula tadri, ya, dalam keadaan anda tidak menyadarinya, tidak tahu. Wahada yadulu ala butlani qawli man yakulu, dan ini juga menunjukkan batilnya ucapan orang yang menyatakan inna man qala kalimatal kufri, sesungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, au amilal kufri atau au amilal kufra atau mengamalkan sebuah perbuatan kekufuran, la yakfuru, dia tidaklah kafir, hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'al, sampai kalbunya meyakini apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan dari perbuatan atau ucapan kufur tadi. Nah, ini akidahnya kaum Murji'ah. Ini sudah berlalu di kajian kita Al-Furuq mengenai sanggahan terhadap pernyataan ini. Kalau namanya iman ya qaulun wa amalun. Yazid bitau wa yankus bil maksiyah. Ya, dengan ketaatan, dengan kemaksiatan iman itu berpengaruh. Dengan adanya pembatal keimanan apakah berupa qaul atau fi'il, ya iman pun akan copot. Wa man yaqulu, dan siapa yang menyatakan innal jahila yu'dharu mutlaqan walau kana biimkanihi ayas'ala wa yata'allama. Ya. Dan siapa yang menyatakan sesungguhnya orang yang bodoh yang tidak tahu diberi udzur secara mutlak. Nah ini, lihat, mereka memberi udzur secara mutlak. Adapun Ahlussunnah tidak merincinya. Ada tafsil perinciannya. Ya. Kapan diberi udzur? Pada kasus yang khafi. Artinya udzur tidak dikafirkan secara ta'yin. Kapan diberi udzur? Ketika dia baru masuk Islam. Kapan diberi udzur? Dia tinggal di negeri yang jauh dari akses informasi Islam. Ya. Atau kapan diberi udzur? Ketika dia dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Ya. Pada wa imkanihi, padahal dia mampu, ayas ala, untuk bertanya, wa yata'allama, atau belajar. Wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ilal ilmi. Ini adalah kalimat, ya, yang muncul dari orang-orang yang menisbatkan diri dia kepada ilmu wal hadis, dan hadis fi hadha zamani, ya, di zaman saat ini. Allah musta'an. Ya. Masih bisa baca? Apa cukup? Cukup kali ya? Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Sore. Subhanakallahumma wa bihamdika.